شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Masyaallah muslimin, panafitin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak hentinya kita senantiasa menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi ini dengan nikmatul ibadah, nikmat kita bisa menjalankan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pagi ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga keberkahan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Amin ya mujibal sa'ilin. Kemudian sedikit kita mengkaji dari risalah kitab Syama'il Muhammadiyah ini sampai pada poin yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Abu Musa محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر يغندر قال حدثنا شعبة بن حجاج الواسطي عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليع الفم أشكل العين منهوس العقب. Diriwayatkan dari Jabir Ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wali al-bab ashkal al-ain dan munhawis al-aqib. Kemudian kata Syu'bah Ibn Hajjaj al-Wasiti rahimahullahu ta'ala bertanya kepada Simak, qultu li Simak, aku bertanya kepada Simak, Simak bin Harb, yang juga banyak riwayat dalam Sahih Muslim. Qala ma dhali'ul fam? Ma dhali'ul fam? Apa yang dimaksud dengan dhali'ul fam? Qala 'azimul fam. Ini mulutnya lebar. Qultu ma ashkalul 'ain? Apa yang dimaksud dengan ashkalul 'ain? Qala tawilu shiqqil 'ain. Yani panjang dari bentuk apa? Matanya. Bola matanya memanjang. Ini tidak apa namanya? Bulat tapi memanjang. Ini kan bentuk yang bagus. Qultu ma munhawisul 'aqib? Apa yang dimaksud dengan munhawisul 'aqib? Qala qalilul lahmil 'aqib. Jadi sedikitnya daging yang di bawah matanya. Jadi tidak apa namanya pipinya itu tidak apa tembem gitu, tidak banyak dagingnya. Orang bilang itu apa durian sacuri gitu ya, orang Jawa bilang di untuk yang bagus. Ini bentuk dari wajahnya Rasulullah SAW. Kemudian qala Hannad qala haddathana Hannad bin Sari. Hannad bin Sari Abu Sari. Qala haddathana Abathar bin Qasim an Ash'ath yani bin Siwar. An Abi Ishaq an Abi Ishaq As-Sabi'i an Jabir bin Samurah. Masih riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyah. Kata Jabir bin Samurah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam idhiyah. Malam idhiyah, malam yang bercahaya. Ini malam purnama. Malam ketika terang bulan, katakan idhiyah. Wa alaihi hullatun hamra. Beliau memakai kain merah. Jubah merahnya. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Maka aku melihat kepada beliau dan juga melihat kepada bulan. Fala huwa indi ahsanu min al-qamar. Dan bagiku beliau ini lebih baik, lebih bagus daripada matahari, daripada bulan, dari purnama, ketika dibandingkan dengan indahnya bulan purnama dengan wajahnya, bagusnya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata itu Ibnu Samurah lebih bagus wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini juga dibawakan oleh Tirmidzi dalam Kitabul Adab di Sunannya. Kemudian dia qala haddatsana Sufyan bin Waqi', qala haddatsana Humayd bin Abdul Rahman Ar-Rawasi an Zuhair an Abi Ishaq As-Sabi'i qala sa'ala rajulun Al-Barra' bin Azib. Riwayat berikutnya dari riwayat dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, juga dari Abu Ishaq. Abu Ishaq meriwayatkan juga dari Jabir bin Samurah dan juga dari Al-Barra bin Azib. Abu Ishaq As-Sabi'i qala akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf. Seseorang bertanya kepada Al-Barra bin Azib, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Ini mengkilap. Qala la, tidak, bal mithla al-qamar. Bahkan wajah beliau seperti bulan. Di riwayat yang lain disebutkan seperti bulan ketika purnama. Wajahnya terang, cerah. Dan hadis ini juga dibawa ke Imam Bukhari dalam bab tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula mungkin di dalam manaqibnya. Qala sama seperti riwayatnya Barra bin Azib, kemudian riwayat Jabir bin Samurah bahwa wajah Nabi SAW adalah seperti bulan ketika purnama, cerah dan terang, tidak, bukan wajah yang bersemut, juga bukan wajah yang pendusta, itu kelihatan. Maka benar seperti di riwayat, banyak riwayat ketika orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, banyak kuar-kuar menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya pendusta, katanya tukang sihir, katanya penyair dan macam-macam. Seorang Badui yang pertama kali melihat Nabi alaihi salatu wasallam langsung kemudian melihat ini bukan wajah pendusta, bukan wajah pendusta, dan itu terlihat kebenaran, terlihat dari wajahnya. Maka ini juga demikian kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang pun ridha ketika, dan juga melihat kebaikan. Qala haddatsana Abu Dawud Al-Musahabi, ini Sulaiman bin Silm. Qala haddatsana Nadhr ibn Shumayl an Salih ibn Abi Al-Ahdar an ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Dawud Al-Musahabi, Sulaiman bin Silm, dari Nadhr bin Shumayl, dari Salih bin Abi Al-Ahdar, dari Ibn Shihab Zuhri, dari Abu Salamah. Salamah ini salah satu di antara fuqaha sab'ah di masa tabi'in, ala khilaf. Ala khilaf, karena yang 7 dan 6 adalah disepakati, yang ketujuhnya adalah khilaf di antara 3 orang, adalah antara Abu Bakar bin Hadd bin Hisham, kemudian Salim Ibn Abdullah bin Umar, dan juga yang ketiganya adalah Abu Salamah. Qala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama siyagh min fiddah, siyagh min fiddah rajilu sya'r. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini jelas lebih banyak mengerti karena selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Saya dikatakan ala syiqqi batnihi, jadi suka dukanya selalu bersama dengan Nabi SAW. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW abyad, beliau adalah putih, ka'annama siyaqu min fiddah, seperti kilatan dari merah. Rajulu syar, dengan disisiri rambutnya, rambutnya bersisiran rajul, dibelah dua. Satu riwayat sebagaimana kemarin sudah kita bahas. Ini dari wajah Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga bentuk dari rambutnya. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, ibn Sa'id. Qala akhbarani Al-Layth ibn Sa'ad an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Qutaibah ibn Sa'id. Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq Al-Baghlani, ini yang Imam Nasa'i paling banyak meriwayatkan dari beliau. Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq Al-Baghlani, Baghl dari daerah Balah, yang Balah sekarang ini adalah di Afghanistan. Qala kata akhbarin Layth ibn Sa'ad dari Abu Zubair Muhammad ibn Tadrus dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Uridha alayya al-anbiya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepadaku para nabi. Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada beliau dari para nabi. Fa idza Musa alaihi salam dharbun min ar-rijal ka'annahu min rijali shanau'ah. Maka tiba-tiba aku melihat Musa alaihi salam dharbun min ar-rijal. Yani ada pada sekelompok orang yang seakan-akan beliau adalah seperti orang dari Shanau'ah. Orang dari Shanau'ah ini satu daerah di Yaman, ya. Yani asbahna wa asbah al-mulku lillah. Shanau'ah ini satu daerah yang orang-orang dari kabilah itu apa, postur tubuhnya itu mu'tadil, postur tubuhnya itu apa namanya, bagus, tengah-tengah, tidak apa namanya, tidak gemuk tapi juga tidak apa namanya, kurus, tidak krembeng. Bainal khifa wasam, antara apa namanya, kurus dan gemuk. Di Shanau'ah, dan satu daerah di negeri Yaman. Qala wa ra'aytu 'Isa ibn Maryam alayhi salam fa idza aqrabu mimman ra'aytu bihi shabahan 'Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat Isa ibn Maryam alayhi salam, dan yang paling dekat aku lihat menyerupai beliau ini menyerupai kepada Urwah bin Mas'ud. Ini dari Rasulullah mengatakan Isa bin Maryam ini paling dekat mirip dengan Urwah ibn Mas'ud. Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi, yang diutus oleh Urwah ibn Mas'ud, ini adalah utusannya orang Quraisy ketika di Hudaybiyah. Ketika di Hudaybiyah Rasulullah dijegal di mau umrah dengan para sahabatnya, kemudian dijegal di Hudaybiyah, nah, kemudian tidak boleh untuk kemudian pergi umrah, dan kemudian mereka orang-orang Quraisy ini mengirimkan utusannya untuk melakukan perjanjian ini dengan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian beliau masuk Islam di tahun yang ke-9 Hijriah. Dan beliau pula salah satu di antara yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy tentang beliau, ya, turun ayat laula nazzala ala hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Seandainya turun Al-Qur'an ini kepada seseorang dari dua di antara dua kampung ini. ini mensitir perkataan orang Quraisy tentang Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dutanya ketika di Hudaybiyah. Qala wa ra'aytu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sahibukum yakni nafsuhu. Dan aku melihat Ibrahim alaihi salam, maka beliau ini adalah lebih mirip dengan kawan kalian, yakni beliau sendiri. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan dihyah. Dan aku melihat Jibril alaihi salam dan yang paling mirip dengan malaikat Jibril adalah Dihyah, yani Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi seorang sahabat yang juga ikut hadir bersama Rasulullah SAW di berbagai peperangan setelah perang Badar. Dan juga Dihyah Al-Kalbi ini juga yang ikut juga dalam Bay'at Ridwan. Dalam Bay'at Ridwan ini termasuk di antara yang orang-orang yang para sahabat kan yang dikatakan ashabus syajarah, karena pembayatan itu ada di bawah pohon. Dan Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam seringnya itu adalah dalam bentuknya seperti dihya dan kalbi ini. Dan dihya ini kemudian tinggal di Syam dan kemudian menjadi mukim di sana, tinggal di sana sampai beliau meninggal dunia di Syam di masa Khalifah Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Dihyal Kalb ini sebagai dutanya ke Herakl. Ke Raja Heraklius ini adalah dutanya Rasulullah SAW ketika mengirim suratnya ke Heraklius, ini adalah Dihya Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala. Dan ini tentunya adalah satu mangkobah, satu kemuliaan kepada para sahabat ini yang diserupakan dengan yang paling mulia dari para dari utusan para utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala dari para malaikat ini. Bagaimana juga yang lainnya. Dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga membandingkan rupa yang satu dengan yang lainnya, kemiripan-kemiripan ini. Dan riwayat ini juga dibawa oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam Kitabul Iman. Ini kisahnya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisra'kan. Diisra'kan kemudian diperlihatkan kepada beliau dari para anbiya wa rusul. Qala haddathana Sufyan ibn Waqi' wa Muhammad ibn Bashar al-ma'na wahid. Qala akhbara Yazid ibn Harun an Sa'id al-Jariri qala sami'tu Abu Tufail yaqul ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غير. Ini riwayat yang terakhir ini dikatakan termasuk dari yang paling akhir meninggal dari para sahabat, dari Abu Tufail. Yang paling terakhir dari para sahabat yang meninggal adalah Abu Tufail. Ini Muammar beri umur panjang. Di antara para sahabat yang diberi umur panjang ini adalah Abu Tufail, kemudian juga Anas bin Malik di antaranya. Tapi yang paling akhir meninggal adalah Abu Tufail. Mengatakan, aku melihat Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak tersisa di muka bumi ini seorang pun yang melihat beliau kecuali aku. Ini beliau tinggal beliau sendiri yang terakhir. Qala qultu sihuri. Kemudian kata Sa'id al-Jariri, jadi muridnya ini, sibhuli, sebutkan kepadaku bagaimana sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala kana abyadha malihan muqassidan. Beliau berkulit putih, malihan. Malih ini orangnya familiar ya, hanya gampang. Dan muqassidan. Muqassidan ini bentuk postur tubuhnya adalah bagus, tengah-tengah. Tidak terlalu tinggi besar, tidak juga apa, tidak kurus juga. Tidak tinggi, tidak pendek, tidak juga gemuk, tidak juga terlalu kurus. Dan kata-kata malih ini juga jadi bentuknya juga postur tubuh yang bagus dan juga orangnya familiar, akrab. Dan ini Abu Tufail, riwayat dari Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu, Amir bin Watilah, yang meninggal tahun 110 Hijriah, dan beliau adalah akhir sahabat yang meninggal. Ini mensifati kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala haddatsana Ibrahim ibn Mundhir al-Hizami, qala haddatsana Abdul Aziz ibn Thabit al-Zuhri, qala haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn akhi Musa ibn Uqbah, an Musa ibn Uqbah an Kurayb an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaju athaniyatain idza takallama ru'ya kanur yakhruju min baini thanayah. Diriwayatkan dari Kurayb dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari siapa, dari Kurayb ini juga yang masyhur meriwayatkan dari Ibn Abbas tentang masalah hilal awal Ramadan ini. Qala, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah SAW aflajat taniyatain, yani gigi serinya ini ada furjah, ada sedikit celah dengan rubaiyahnya. Rubaiyah itu gigi yang di sebelahnya, jadi dua gigi, pembagian gigi itu dua di depan, atas dan bawah, yang biasa pertama kali keluar itu namanya gigi thanaya atau thaniyah. Kemudian di sebelahnya, sebelahnya gigi thaniya ini adalah rubaiya, yang juga giginya Rasulullah ini patah rubaiyahnya ketika di Uhud. Uhud ini juga empat, atas dua, bawah dua. Kemudian sebelahnya adalah anyab, gigi taring. Gigi taring juga empat, kanan kiri ya, atas bawah dua. Kemudian ke belakang itu adalah semuanya adalah dors. Semuanya gigi geraham yang juga terbagi menjadi tiga. Ini juga dibahas ya, dalam ilmu tajwid itu juga dibahas masalah gigi ini. Dan ini Rasulullah SAW dikatakan taniyahnya adalah ada celah antara gigi seri dengan rubaiyahnya, gigi yang di sebelahnya. Kemudian kata Ibn Abbas, idza takallama, ketika beliau berbicara terlihat seperti cahaya keluar di antara giginya ini, di antara gigi serinya ini. Ketika beliau berbicara seakan terlihat ada nur, ada cahaya keluar di antara gigi serinya ini. Ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala dari sifat jasadiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa para sahabat tadi, para sahabat ini. Yang tentunya juga menjadi gambaran bagi kita, tergambar jelas bagi kita, kalau ada orang mengaku bertemu dengan, bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak sembarangan. Artinya semuanya karena setan pun juga bisa mengaku. Tapi kalau hal ini tidak kita pelajari, mungkin yang datang itu adalah syaitan, ya, mengaku-ngaku menjadi mengaku-ngaku Rasulullah, ya. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu tentunya adalah manakala kita tidak mengkaji syama'il seperti ini, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana rupa perilakunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya tidak akan bisa membedakan. Jadi ini para sahabat menceritakan kepada kita bagaimana postur tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu-satunya yang tidak berani menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Amr bin As, yang tidak berani karena tidak pernah berani melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah berani melihat, apalagi kalau berhadapan dengan beliau tidak berani melihat. Ini diantaranya. Maka ini jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sedikit ini bisa mengingatkan kepada kita, dan insyaallah berikutnya kita membahas bagaimana sifat khatamun nubuwah, tanda kenabian beliau. Ini juga para sahabat akan banyak menceritakan kepada kita bagaimana hakikatnya ini. Ini wallahu ta'ala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus